السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang 7 dosa yang membinasakan. Sebelum kita pelajari hadis ini, saya sampaikan terlebih dahulu sebuah berita gembira. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bersinar, bercahaya, serta penuh dengan kegembiraan pada wajah orang yang mendengarkan ucapanku. Lalu dia pahami dengan baik. Kemudian dia hafalkan. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain seperti yang telah dia dengarkan. Ini adalah sebuah berita gembira sekaligus doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk setiap umat beliau yang mau mempelajari hadis-hadis beliau, berusaha memahaminya dengan baik dan berusaha untuk menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dan menyampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita perhatikan dengan baik hadis yang akan kita pelajari ini. Hadis ini kan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa mahunna ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa itu 7 dosa yang membinasakan ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billahi wasihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat." 7 dosa yang membinasakan itu, pertama adalah syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik yang tidak melakukan zina dan dia adalah seorang wanita beriman sebagai seorang pezina. Menuduh wanita itu sebagai seorang pezina. Inilah jemaah sekalian, 7 dosa yang membinasakan yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas secara singkat pada pertemuan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai hadis ini dengan mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka hadis ini mengandung 2 larangan sekaligus. Larangan pertama, larangan melakukan dosa itu. Dan larangan yang kedua, larangan mendekatinya. Dan ini termasuk keindahan serta keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam, ketika melarang sesuatu, maka semua yang bisa menjerumuskan kepadanya juga dilarang. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mengobati itu lebih sulit daripada mencegah. Walaupun bukan tidak mungkin diobati, tapi umumnya lebih sulit daripada mencegah. Ya. Jadi jemaah sekalian, semua perbuatan yang haram kita bukan hanya dilarang melakukannya, tapi juga dilarang mendekatinya. Maka semua perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menjerumuskan kita kepada yang haram itu juga dilarang. Itulah sebabnya mengapa kita dapati ulama salaf dahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in semua sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita mau belajar agama, kita harus memilih guru dari kalangan ahlu sunnah. Ini contoh lain jemaah sekalian, kaidah ini bagaimana penerapannya? Penerapannya dalam contoh lain. Ulama Islam dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau kita mau belajar agama, kita harus pilih guru dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh mendekati orang yang dijadikan guru, tapi ternyata dia menebarkan kesesatan. Dia mengejarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai Al-Quran, atau tidak sesuai As-Sunnah, atau bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Iya. Maka jemaah sekalian, ini keindahan syariat kita. Kemudian kata Nabi SAW, yang dijauhi adalah as-sab'ul mubiqat. 7 dosa yang membinasakan. Apa arti membinasakan? Artinya adalah menjadikan seseorang itu di dunia tersesat dan di akhirat dia akan diazab. Inilah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi dosa-dosa yang akan menjadikan kalian tersesat, semakin jauh dari hidayah, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Dan penyebutan bahwa ini adalah 7 dosa yang membinasakan, maka kita pun dengan mudah memahami berarti ini adalah dosa-dosa besar. Ini adalah dosa-dosa besar karena ancamannya keras. Namun para ulama menjelaskan maksud Nabi Muhammad SAW bukan untuk membatasi bahwa dosa besar itu hanya ada 7 atau dosa yang bisa membinasakan kita hanya ada 7. Beliau tidak bermaksud untuk membatasi. Masih banyak dosa-dosa besar, masih banyak dosa-dosa yang akan menghancurkan kita. Sebagai contoh jemaah sekalian, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Kitab Al-Kabair ini kitab yang sangat bagus, berisi penjelasan tentang dosa-dosa besar. Maka beliau telah menyebutkan lebih dari 70 dosa besar. Para ulama yang lain juga malah lebih banyak lagi. Menulis buku Al-Kabair, lebih banyak lagi dosa-dosa besar. Jadi 7 di sini bukan sebuah pembatasan. Baik. Kemudian sahabat bertanya, apa 7 dosa yang membinasakan itu ya Rasulullah? Di sini ada satu pelajaran penting bagi kita, yaitu semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Dan di sini juga ada pelajaran besar. Lihat di sini bagaimana sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Artinya apa? Muncul dalam diri mereka saat itu semangat untuk belajar, sehingga mereka terdorong untuk bertanya, ya Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan itu? Kenapa mereka terdorong untuk semangat dan bertanya? Karena Nabi Muhammad SAW menggunakan metode yang membuat mereka semangat. Sebuah metode pengajaran yang baik. Apa itu? Dzikrul ijmal qabla tafsil. Menjelaskan secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Ini metode pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat orang itu perhatian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan, jauhilah oleh kalian satu syirik, dua sihir, tidak. Beliau ingin mereka cari tahu dulu, atau ingin mereka bersemangat untuk mencari tahu. Maka beliau katakan terlebih dahulu, ada tujuh yang membinasakan. Sehingga muncul dalam hati para sahabat rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar, ingin tahu. Nah jemaah sekalian, inilah diantara sebab kita lebih mudah memahami ilmu dan lebih mudah menghafalkan kalau dalam diri kita ada semangat yang besar untuk belajar. Dan inilah metode Nabi Muhammad SAW untuk menumbuhkan semangat mereka belajar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mulai merinci satu persatu. Apa saja tujuh dosa yang membinasakan tersebut. Yang pertama, asyirku billah. Berbuat dosa syirik. Mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kenapa ini disebut nomor satu? Karena inilah dosa terbesar. Dosa yang paling Allah murkai. Sampai-sampai Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan dosa ini. Maksudnya kalau dia enggak tobat sampai mati. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan ampuni dia. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan, lebih rendah daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Apa dosa yang lebih rendah daripada syirik? Jawabannya adalah semua dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Karena kekafiran itu selevel dengan syirik. Setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Maka semua dosa, apa saja itu? Makan riba, minum khamar, berjudi, semuanya adalah dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan. Kata Allah, dosa-dosa tersebut, walaupun pelakunya enggak tobat sampai mati, Allah masih mungkin mengampuninya kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka diampuni. Adapun orang yang melakukan kesyirikan, tidak ada ampunan baginya sama sekali. Dan jemaah sekalian, kalau kita benar-benar menjauhi syirik besar, potensi mendapatkan ampunan Allah walaupun dosa kita seisi bumi ini. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Ini mencakup tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Maka berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama mengatakan, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Inilah jemaah sekalian, sebab terbesar dosa-dosa kita diampuni. Dan inilah yang menjadi harapan kita terbesar untuk bisa selamat dari azab Allah dan masuk surga. Kenapa? Gak ada lagi yang bisa kita andalkan untuk kita bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain ampunan Allah Azza wa Jalla. Apakah kita mengandalkan amalan kita? amalan kita enggak ada apa-apanya. Amalan kita sedikit, sementara dosa kita banyak. Kehidupan ini lebih banyak kita isi dengan hal yang sia-sia. Dan amalan kita yang sedikit itu juga belum tentu diterima. Maka jemaah sekalian, yang harus menjadi harapan kita yang terbesar adalah rahmat Allah dan ampunannya. Ketahuilah, sebab terbesar menggapai rahmat dan ampunan Allah adalah mentauhidkannya dan menjauhi dosa syirik. Maka kita pun paham mengapa para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah mereka fokus kepada tauhid dari awal sampai akhir. Lihat dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, dari awal sampai akhir fokus utamanya adalah tauhid. Dan itulah rahasianya mengapa ahlu sunnah wal jamaah masih terus sampai kapanpun fokus utamanya kepada tauhid, karena ini kunci keselamatan. Allah mengabarkan tentang dakwah para nabi dan rasul dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut. Jauhilah semua sesembahan selain Allah. Perhatikan jemaah sekalian, seperti yang kita bahas tadi, disuruh jauhi. Jadi kita bukan hanya dilarang menyembah selain Allah, tapi kita juga dilarang mendekati para penyembah selain Allah dan perbuatan kesyirikan mereka. Kita dilarang mendekatinya. Ini sifat dan karakter syariat kita. Sama dengan firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi zinanya dilarang, mendekatinya juga dilarang. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Tauhid harus menjadi pondasi, karena tauhid adalah syarat diterimanya amalan. Sebagaimana syirik adalah penghancur amalan. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah menegaskan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh terhapuslah amalanmu. Jadi jemaah sekalian, orang yang berbuat dosa sebesar apapun masih ada harapan dia diampuni walaupun dia enggak tobat sampai mati. Kalau dia bertobat, tentu itu yang seharusnya dia lakukan. Masalahnya dia masih terancam diazab juga. Kalau Allah menghendakinya diazab, Allah tidak menghendaki diampuni. Tapi jemaah sekalian, selama dia masih muslim, dia bukan orang musyrik, dia bukan orang kafir, dia pelaku dosa-dosa besar, maka dia tidak kekal di neraka. Itu bedanya dengan orang musyrik, bedanya dengan orang kafir. Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 tentang orang-orang yang kekal di neraka, itu hanyalah orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah, yang beragama selain Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak menyembah hanya kepada Allah. Tempat mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak akan pernah keluar lagi darinya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Subhanallah, ini bahaya syirik. Mengekalkan pelakunya di neraka dan menjadikan dia di dunia dan di akhirat sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Kalau begitu lebih buruk dong daripada hewan. Apakah lebih buruk daripada babi, anjing, kera? Jawabannya iya. Allah tegaskan juga dalam surat Al-Furqan, Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Subhanallah jemaah sekalian, hilang kemuliaan manusia ketika dia melakukan dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Jadi inilah yang harus lebih kita waspadai. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila telah kita pahami tauhid itulah kewajiban kita terbesar dan syirik adalah dosa yang paling berbahaya, maka kalau begitu kita pun paham bahwa ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Amalan yang harus selalu kita prioritaskan adalah amalan tauhid. Dakwah yang harus kita dahulukan, yang harus selalu kita perhatikan adalah dakwah tauhid. Dan inilah ciri utama dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lain, yaitu senantiasa memprioritaskan urusan tauhid, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Nah, sebagian orang masih bingung-bingung. Itu ustadz betul ustadz Ahlus Sunnah atau jangan dia menyesatkan kita? Jangan-jangan kita ikut dia nanti kita jadi teroris, kita jadi radikal, kita jadi suka mencaci pemerintah, kita jadi suka memusuhi sesama muslim, bahkan mengkafirkan sesama muslim. Untuk menilai jemaah sekalian, maka kita harus tahu patokan-patokan untuk menilai. Maka ketahuilah, patokannya nomor satu adalah, lihatlah perhatiannya kepada tauhid. Lihatlah perhatiannya kepada tauhid. Kalau dia cenderung meremehkan urusan tauhid, cenderung meremehkan bahaya kesyirikan, walaupun dia berdakwah mengajarin ini, mengajarin itu, tapi ada kecenderungan meremehkan dakwah tauhid, meremehkan bahaya syirik, maka ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Kalau dia pengikut para nabi dan rasul, pengikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, akan selalu memprioritaskan tauhid. Perhatikanlah hadis ini. Ketika Nabi SAW menjelaskan dosa-dosa, maka yang pertama beliau jelaskan adalah kesyirikan. Dan banyak sekali hadis-hadis beliau, selalu yang pertama beliau jelaskan adalah kesyirikan. Maka jemaah sekalian harus kita pelajari. Dan kalau kita belajar, kalau kita sudah paham apa itu syirik, baru kita bisa menjawab sebuah pertanyaan. Sudahkah saya terbebas dari dosa syirik? Pertanyaan ini gak mungkin kita jawab sampai kita pelajari dulu apa saja yang termasuk kategori syirik. Kalau kita belum belajar, gak mungkin kita bisa mengatakan, saya gak berbuat syirik lagi. Padahal dia masih bergelimang dosa syirik. Jemaah sekalian, di dalam sebuah kitab tauhid saja, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menjelaskan tidak kurang dari 40 macam kesyirikan. Sudahkah kita pelajari? Kalau sudah kita pelajari, baru bisa kita katakan, saya gak lakukan lagi 40 syirik itu. Kalau belum, bagaimana bisa kita menjamin saya gak melakukannya lagi? Jadi jemaah sekalian, inilah ilmu yang terpenting untuk kita pelajari. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wasihru, dosa yang akan membinasakan kalian yang kedua adalah sihir. Jemaah sekalian, sihir ini juga termasuk kekafiran. Kekafiran sihir terdapat dalam dua bentuk kekafiran. Yang pertama, tukang sihir itu menjadi penyembah setan. Jadi sihir ini merupakan cabang kesyirikan juga. Tapi Nabi SAW ingatkan secara khusus, karena banyak orang terjerumus dalam dosa ini, dosa sihir, entah dia sadari atau tidak. Dan juga karena banyak tipuan-tipuan para penyihir, para dukun, agar manusia terjerumus dalam dosa ini. Di antaranya apa? Mereka di zaman ini gak lagi bernama dukun. Apa nama mereka? Apa? Paranormal. Orang pintar. Orang indigo. Orang yang punya indera keenam. Bahkan ada yang mengklaim sebagai wali. Kenapa? Katanya sudah kasyaf. Sampai derajat hakikat atau ma'rifat, sehingga tersingkap baginya hal-hal yang gaib. Maka jemaah sekalian, dua sebab mengapa sihir itu adalah kekufuran. Yang pertama, mereka menyembah setan, menjadi budak setan, entah mereka sadari atau tidak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini dalam konteks bantahan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kami ini melakukan sihir warisan Nabi Sulaiman. Maka Allah membantah mereka. Kata Allah, Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya dia tidak berbuat sihir. Jadi Allah namakan sihir sebagai kekafiran. Tapi yang kafir adalah setan-setan. Karena setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, ulama empat mazhab sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Mempelajari sihir, mengajarkannya, mempraktekannya, meminta jasa para tukang sihir adalah kekafiran. Dan ini sepakat seluruh ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Hanya ada dinukil perbedaan, kata Imam Syafi'i, lihat dulu sihirnya. Kalau dia menggunakan jasa setan, maka dia kafir. Tapi kalau dia cuma pakai obat-obatan, maka dia tidak kafir. Tapi jemaah sekalian, sihir yang dimaksud dalam syariat bukan yang pakai obat-obatan. Yang pakai obat-obatan itu hanya sihir secara majaz. Maksudnya hanya secara, apa majaz terjemahannya bahasa Indonesia? Kata kiasan. Iya. Bukan sihir hakiki. Sama dengan sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara kepintaran berbicara ada sihir. Karena dia pintar bicara, dia seakan-akan bisa menyihir orang. Dia bisa bikin orang menangis, dia bisa bikin orang tertawa. Kata Nabi SAW, itu sihir. Jadi bukan sihir seperti itu yang dimaksud. Iya. Intinya ulama sepakat, semua jenis sihir, yaitu mereka meminta pertolongan setan, itu adalah kekufuran. Allah sendiri telah mengkafirkan mereka. Iya. Dan jemaah sekalian, setan gak akan menolong mereka secara gratis. Oleh karena itu, dukun itu adalah orang yang paling kafir. Semakin kafir dia, maka setan semakin senang membantunya. Tapi mereka sering mengatakan, setan itu sebagai khadam mereka. Padahal sebenarnya mereka lah budak-budak setan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa tukang sihir dan para dukun itu kafir? Karena mereka sok tahu perkara gaib. Itulah sebabnya mereka disebut orang pintar. Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satu makhluk pun, baik di langit maupun di bumi, yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Di langit, siapa yang tinggal di langit? Malaikat. Di bumi, manusia dan jin. Semuanya tidak tahu perkara gaib. Hanya Allah. Para nabi pun enggak tahu perkara gaib. Surat Al-A'raf ayat 188. Allah suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su." Kalau saja aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa satu mara bahaya. Nabi SAW tertimpa berbagai macam mara bahaya. Di antaranya di perang Uhud, kepala beliau terluka dan gigi beliau patah. Karena beliau enggak tahu perkara gaib. Enggak bisa meramal, ini mau ada serangan datang. Beliau enggak tahu. Dan jemaah sekalian, beliau juga tidak punya ilmu kebal. Yang beliau punya adalah baju besi. Kenapa bagian atasnya terluka? Karena baju besi cuma batas ini. Beliau juga punya pedang. Beliau enggak punya tenaga dalam. Beliau juga tidak punya ilmu putih. Kenapa? Karena semua itu termasuk sihir. Mau ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau. Tenaga dalam, ilmu kebal, ilmu kanuragan, ilmu hikmah. Ilmu karomah. Tidak ada dalam Islam itu semuanya. Enggak ada dalam Islam ilmu karomah. Karomah itu bukan sebuah ilmu yang dipelajari, tidak ada. Yang ada dalam Islam hanya ilmu supaya bisa istiqamah. Bukan ilmu bisa sakti. Punya ilmu kanuragan, meringankan tubuh. Bisa menghilang. Itu semuanya adalah sihir. Seandainya itu baik, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mendahului kita. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini kaidah penting dalam beragama. Seandainya itu ajaran itu baik, enggak mungkin kita mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin kita lebih baik daripada mereka. Ketahuilah, itu adalah permainan sihir. Tapi kenapa? Ada baca-bacanya juga. Justru disitulah tipuannya. Kalau enggak ada baca-bacanya, kita enggak tertipu. Itulah untuk menipu umat Islam. Ada baca-bacanya. Baca ayat kursi setiap hari 4.000 kali. Selama 40 hari enggak boleh putus. Setelah itu bisa seperti Superman. Bisa terbang. Iya. Padahal yang diamalkan ayat kursi, tapi hasilnya adalah sihir. Kenapa? Pertama, niat beramalnya sudah salah. Niat beramalnya bukan untuk ibadah. Niatnya untuk cari ilmu kesaktian. Yang kedua, cara dia beramal. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mensyariatkan membaca ayat kursi 4.000 kali setiap hari selama 40 hari. Gak pernah beliau syariatkan. Dari mana syariat itu datang? Dari bisikan-bisikan setan kepada mereka. Makanya jadilah dia ilmu sihir. Mereka pikir itu adalah ilmu putih, ilmu karomah. Gak ada jemaah sekalian dalam Islam ilmu mempelajari karomah. Karomah itu ada betul. Termasuk akidah ahlu sunnah mempercayai karomah. Tapi karomah itu Allah berikan kepada orang saleh, bukan kepada tukang sihir. Kepada orang yang mentauhidkan Allah, ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan orang yang mempraktikkan sihir atau mengada-ada dalam agama. Itu bukan karomah yang dia dapatkan, tetapi adalah sihir. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini dua sebab. Maka mengapa sihir itu kekafiran? Pertama, dia menjadi budak setan. Melakukan ritual-ritual supaya setan membantu. Contohnya apa? Berdoa kepada setan. Menyembelih sebagai pengagungan kepada setan. Dan jemaah sekalian, kadang mereka sebut setan itu sebagai penguasa. Ada setan mereka namakan sebagai ratu, penguasa di sebuah laut atau di gunung tertentu. Mereka mempersembahkan kepadanya sesajen, sembelihan. Dan di bulan Muharram ini makin marak. Makin marak mereka lakukan. Siapa pemimpin upacara-upacara tersebut, itulah namanya dukun. Itulah namanya dukun. Setan menggunakan dia untuk menyesatkan orang. Setan datang kepadanya, menyuruh masyarakat, minta kepadanya untuk menyuruh masyarakat melakukan upacara sesajen, menyembelih untuk selain Allah. Kalau tidak, nanti akan ditimpa bencana. Nanti akan tertimpa bencana. Ini bisikan-bisikan setan melalui para dukun tersebut untuk disampaikan kepada masyarakat. Iya. Nah, sebab yang kedua, karena sok tahu perkara gaib. Jadi jemaah sekalian, orang yang sok tahu perkara gaib itu adalah dukun. Saya tahu isi hati kamu. Masa depanmu bisa saya ramal. Maka dia adalah dukun. Di tubuhmu nampaknya ada 3 jin. Saya tahu orang yang mengirim, tetangga kamu itu. Ini adalah dukun. Walaupun dia dipanggil ustaz, walaupun dia dipanggil kiai atau habib, dia adalah dukun. Allah sudah tegaskan, kul, katakan, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kok dia sok tahu perkara gaib? Jadi itulah definisi dukun jemaah sekalian, yang sok tahu perkara gaib, siapapun dia. Dan jangan kita tertipu, katanya dia punya kelebihan karena dia orang indigo, atau punya indera keenam, atau dia sudah sampai derajat ma'rifat, sudah kasyaf. Ini semua penipuan, pembohongan. Allah sudah katakan, gak ada yang tahu perkara gaib. Iya. Dan lebih parah lagi, kalau mereka sudah merasa sampai di tingkat ma'rifat, maka sudah tidak wajib melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih parah lagi. Iya. Ini yang kedua jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada 4 jiwa. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Jiwa orang yang beriman kepada Allah, bukan orang kafir. bukan orang musyrik. Allah ingatkan bahaya membunuh jiwa seorang muslim dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya balasan neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan baginya azab yang besar telah Allah siapkan untuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan atau ikut andil, walaupun hanya dalam bentuk ucapan, yang kemudian bisa menghilangkan nyawa seorang muslim. Ini dosanya enggak main-main. Musnahnya dunia ini, kata Nabi SAW, itu mesti mending di sisi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Itulah jemaah sekalian, sangat berbahaya kita melakukan aksi-aksi di jalan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, yang ada pendukungnya, ada pula penentangnya, atau harus berhadap-hadapan antara masyarakat dan aparat yang punya senjata. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya yang saya ketahui di masa ini, melarang melakukan demonstrasi. Semua ulama Ahlus Sunnah yang saya tahu di masa ini, semuanya melarang melakukan demonstrasi. Kenapa? Karena bahaya-bahaya besar yang terkandung di dalamnya. Di antaranya yang paling besar adalah bisa berpotensi terjadi pertumpahan darah antara sesama muslim, antara pendukung dan penentang, antara tagar ini dan tagar itu, atau antara masyarakat dan pemerintah dan aparat pemerintah. Bukankah aparat pemerintah kita muslim? Kita di negeri muslim, mayoritas aparat kita juga muslim. Jika tertumpah satu darah, satu nyawa hilang, baik masyarakat maupun pemerintah, maka jemaah sekalian ingatlah, ini dosa yang akan membinasakan kita. Ini berat jemaah sekalian. Jangan main-main. Apalagi sampai terjadi kerusuhan besar. Jemaah sekalian, jangankan menumpahkan darah, membuat jalan macet saja itu sudah dosa besar. Kita hati-hati, termasuk kita berkendara di jalan. Kalau kita ugal-ugalan, kita gak taati aturan lalu lintas, lalu membuat orang lain terzolimi, atau jalanan jadi tersendat macet, ini dosa besar sekali jemaah sekalian. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihada lahu." Barang siapa yang memutus jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya itu kalau dia berjihad, pahala jihadnya hilang. Kenapa? Membuat orang di jalan sulit lewat, atau menyempitkan kompleks perumahan, itu lagi berjihad. Apalagi blokir jalan untuk dangdutan, lagi maksiat. Atau bikin macet jalan, melakukan konvoy, pawai, parade di jalan, dan namanya parade tauhid. Gak mungkin tauhid seperti itu. Tidak seperti itu jamaah sekalian. Tauhid itu belajar tauhid, belajar ilmu tauhid, amalkan dan sebarkan, bukan bikin parade konvoy di jalan. Kalau sampai ada orang merasa terganggu dengan aksi-aksi kita di jalan, walaupun kita sedang berjihad, hilang pahala kita. Apalagi sedang maksiat, sudah gak dapat pahala, dapat dosa. Dan dosanya adalah dosa yang sangat besar, sampai bisa menghilangkan pahala jihad sekalipun. Dan kepada siapa Nabi menyampaikan ini? Kepada mujahid-mujahid sejati, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat saja, mujahid-mujahid terbaik, pahalanya bisa hilang kalau menyempitkan perumahan, kalau memutus jalan. Bagaimana lagi kalau yang disempitkan fasilitas-fasilitas umum, bandara misalkan. Kalau menyempitkan perumahan saja, itu dosanya sudah besar sekali, apalagi fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, pusat ekonomi, pemerintahan, tentu dosanya lebih besar lagi. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah, jangan sampai kegiatan-kegiatan kita bisa berpotensi menyebabkan pertumpahan darah. Mungkin awalnya belum, mungkin kita sebut awalnya aksi damai. Siapa yang menjamin tidak ada provokator yang merusuh yang masuk dalam barisan kita? Siapa yang bisa menjamin? Kalau masa sudah banyak, siapa yang bisa ngatur masa sebanyak itu? Maka jemaah sekalian, hati-hatilah. Kemudian yang kedua, jiwa yang Allah haramkan yang kedua adalah jiwanya kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang tidak memberontak kepada pemerintah muslim. Maka haram ditumpahkan darahnya. Wajib bagi kaum muslimin untuk melindunginya. Yang ketiga, kafir musta'min. Orang kafir yang masuk ke negeri Islam minta perlindungan, lalu ada seorang muslim telah memberikan jaminan perlindungan, maka seluruh kaum muslimin haram menumpahkan darahnya. Barangkali yang mirip di zaman ini seperti visa. Kalau pemerintah sudah memberikan visa kepada orang kafir masuk ke negeri Islam, maka dia tidak boleh diganggu. Kemudian yang keempat, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Jadi tiga jenis orang kafir ini haram dibunuh. Yang boleh dibunuh kalau terpenuhi padanya syarat-syarat jihad. Tiga jenis orang kafir ini haram dibunuh. Jemaah sekalian, membunuh mereka termasuk dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ini dosa besar, enggak main-main. Kalau begitu kita pun paham bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang, membunuh orang kafir secara serampangan, bahkan tidak jarang ada muslim pun jadi korban, itu bukanlah jihad. Itu adalah terorisme. Membunuh orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang seharusnya orang kafir itu dilindungi, malah dibunuh. Bahkan jemaah sekalian, di negeri yang kita memerangi orang kafir, kita berjihad melawan mereka, wanita dan anak-anak, orang tua, para pekerja yang tidak ikut berperang, itu gak boleh dibunuh. Itu dalam syariat jihad. Apalagi di negeri muslim. Itu dalam syariat jihad. Yang memerangi kita sekalipun, kalau sudah tertawan, gak harus dibunuh. Kalau dia sudah menyerah, tidak harus dibunuh. Tapi yang mereka lakukan apa? Datang ke gereja, kemudian lempar bom. Bukan begitu ajaran Islam. Itu hanya memudaratkan Islam, sama sekali tidak bermanfaat bagi Islam. Dan Nabi SAW ketika berhadapan dengan orang kafir yang hendak beliau perangi, enggak langsung beliau perangi. Beliau kasih tiga pilihan. Pilihan yang pertama, ayo masuk surga, agar kalian selamat dari siksa yang sangat dahsyat. Yaitu masuk Islam, supaya masuk surga. Itulah jemaah sekalian, hakikat jihad. Mengajak orang agar selamat dari api neraka, bukan mengirim orang ke neraka, dimatikan dalam keadaan kafir. Setan senang tidak kalau orang itu mati dalam keadaan kafir? Senang. Maka itu bukan jihad di jalan Allah, tapi jihad di jalan setan, jihad yang menyenangkan setan. Kalau dia tidak mau masuk Islam, apakah langsung dibantai? Tidak. Nabi SAW memberikan pilihan yang kedua, menjadi kafir dhimmi. Apa rahasianya dia masih diizinkan jadi kafir dhimmi? Supaya dia melihat keindahan dan keadilan Islam, dan supaya kita berdakwah kepadanya agar dia masuk Islam. bukan membuat dia malah jadi benci kepada Islam. Kemudian yang ketiga, barulah diperangi. Kalau tidak mau, pilihan yang kedua. Iya. Jadi apa yang mereka lakukan bukan jihad. Dalam hadis ini juga dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Apa contohnya jemaah sekalian alasan yang benar? Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati. Atau hukum kisos, membunuh dibalas bunuh. Atau murtad, keluar dari Islam. Atau melakukan hubungan sejenis LGBT, walaupun belum pernah nikah. Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, walaupun mereka belum pernah nikah, hukumannya hukuman mati. Beda dengan hubungan dengan lawan jenis. Kalau dia belum pernah nikah, itu dosa besar, tapi hukumannya tidak sampai hukuman mati. Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan atau dipenjara 1 tahun. Tapi kalau dia sudah pernah nikah, hukumannya hukuman mati. Kalau LGBT tidak, sudah pernah nikah atau belum, hukumannya hukuman mati. Kenapa? Dosanya lebih besar. Iya. Tapi jemaah sekalian, yang melakukan ini adalah pemerintah. Jadi jangan ketemu bencong di jalan. Sini mau saya hukum sesuai syariat. Ya. Jangan. Itu kewajiban kita hanya menasihati. Yang melakukannya adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan, dosa-dosa mereka. Tidak berpindah kewajiban itu kepada kita. Jadi kita gak punya hak misalkan datang di satu kafe, lalu kita hancur-hancurin. Tidak. Itu hak pemerintah. Pemerintah boleh. Pemerintah boleh menghancurkan tempat-tempat maksiat. Kalau kita tidak, kita hanya sekedar menasihati saja. Iya. Jadi itu tugas pemerintah. Sampai tindakan-tindakan fisik seperti itu adalah tugas pemerintah. Kecuali kita dalam posisi sekedar membela diri. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apabila datang kepadaku orang ingin merampas hartaku, kata Nabi SAW, la tutihi malak, jangan kamu berikan. Bagaimana kalau dia memerangi aku, ya Rasulullah, qatilhu, lawan dia. Bagaimana kalau aku membunuhnya, ya Rasulullah, dia masuk neraka. Bagaimana kalau dia yang membunuh aku, kamu masuk surga, mati syahid. Ya disuruh lawan. Tapi kita gak niat membunuh, kita hanya niat membela diri. Makanya ada hukum-hukumnya kata para ulama, kalau dia sudah terluka, gak bisa melawan, itu gak boleh kita bunuh lagi. Kalau dia sudah menyerah, gak boleh kita bunuh. Karena kita niatnya hanya membela diri, bukan niat membunuh. Walaupun terpaksa harus membunuh, tapi bukan niat membunuh. Iya. Itu posisi yang kita boleh bertindak. Adapun hukuman-hukuman, itu adalah hak pemerintah. Itu yang dimaksud dengan alasan yang hak. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Iya. Kita akan singkat insyaallah karena waktu sudah hampir habis. Yang keempat. Wa akul riba, makan riba. Jamaah sekalian, ini dosa yang sangat besar, makan riba. Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah sisa riba kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian perhatikan ayat berikutnya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu. Makanya kata Imam Malik, aku telah meneliti Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak aku temukan makanan haram yang paling berbahaya melebihi riba. Artinya, ini lebih haram daripada makan babi. Lebih haram daripada makan makanan-makanan yang haram, apapun itu. Kenapa? Karena ancamannya, kalau kamu makan riba, Allah dan Rasulnya memerangimu. Ancamannya berat sekali. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini pun sama dengan syirik tadi. Maksudnya riba itu banyak. Banyak bentuknya. Kalau kita gak pelajari, maka kita gak paham. Kita gak mengerti. Jangan-jangan setiap hari kita masih makan riba. Ada orang mengatakan, saya gak makan riba. Ternyata dia masih ambil bunga banknya. Karena dia gak paham bahwa itu adalah riba. Iya. Jadi jemaah sekalian, riba ini banyak bentuknya. Ini juga harus kita pelajari. Ini juga harus kita pelajari. Di antaranya riba dalam hutang piutang. Kita mengambil keuntungan, jangankan kelebihan, keuntungan saja itu sudah riba. Karena kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang kita berikan lalu kita dapat manfaat darinya, maka itu riba. Misalkan kita pinjamkan uang kepada orang. Orang itu dulu-dulunya enggak pernah ngasih pinjam mobil. Karena kita pinjamin uang, tiba-tiba dia tawarkan mobilnya. Kalau mau pakai mobil saya, pakai saja. Kalau kita ambil, maka itu riba. Karena kita dapat manfaat dari piutang yang kita berikan kepadanya. Apalagi sudah jelas-jelas, saya kasih harus dengan bunganya kamu kembalikan. Itu sudah jelas riba. Bahkan itu disebut riba jahiliyah. Bahkan riba jahiliyah masih mending daripada bunga bank. Karena riba jahiliyah itu, dia enggak minta bunganya. Dia hanya minta bunga kalau terlambat bayar. Jadi kalau sudah jatuh tempo, dia harus kembalikan hutang sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia enggak mampu bayar, baru orang yang punya piutang ini mengatakan, kalau begitu saya kasih tangguh waktu, tapi kamu harus tambahin. Itu riba jahiliyah. Sekarang lebih parah. Dari awal memang sudah ditentukan, ini kamu harus bayar sekian. Bahkan bisa jadi, akhirnya ribanya jauh lebih besar daripada yang dia pinjam. Iya. Subhanallah jemaah sekalian, riba ini menghancurkan negeri. Merusak ekonomi sebenarnya. Tetapi manusia lebih percaya harta dibandingkan janji Allah. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka kita akan diberikan keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Iya. Maka kita harus pelajari lagi mana yang masuk kategori riba. Masih banyak sekali bentuk-bentuk transaksi di masyarakat. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, pada hakikatnya yang mereka masukkan dalam perut mereka adalah api. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Hati-hati jemaah sekalian. Apabila kita dititipi harta anak yatim, apakah anak itu masih keluarga kita atau orang lain? Misalkan kedua orang tuanya wafat, karena masih keluarga, anak itu dititipkan kepada kita. Karena dia masih kecil, hartanya kita yang urus. Maka hati-hati, jangan sampai kita makan harta anak yatim tersebut. Begitu pula orang yang mengurus anak-anak yatim. Jika ada sumbangan-sumbangan, hati-hati. Jangan sampai harta itu kita makan. Kalau saja kita memakan harta orang kafir dengan cara yang batil, itu sudah dosa besar. Apalagi kalau dia muslim, walaupun dia kaya raya. Apakah kalau dia kaya raya, berarti kita boleh mencuri darinya? Enggak boleh. Apalagi kalau dia miskin. Dan terlebih lagi, kalau dia anak yatim. Jadi makin melarat dia, kita zalimi, dosanya makin besar. Iya. Kemudian yang keenam, wattawalli yauma zahfi. Lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Maksudnya di sini jihad yang syar'i. Jihad yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dan jihad yang syar'i itu harus dipimpin oleh kepala negara. Kalau kita mau menyerang orang-orang kafir, syarat utamanya dipimpin oleh kepala negara. Sebagian orang malah sebaliknya, negaranya yang mau dia perangi, kepala negaranya yang dia musuhi, aparat-aparatnya pingin dia bunuh. Dia bilang sebagai antek-antek taugut. Padahal syarat berjihad saja harus dengan dipimpin pemerintah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Lihat sepanjang sejarah, Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada jihad mereka bikin kelompok sendiri lalu menyerang orang kafir, tidak. Harus menunggu perintah pemerintah. Ini jihad yang benar. Nah, jemaah sekalian, seandainya terjadi jihad fisabilillah dan ketika dua pasukan telah saling berhadapan, maka kita tidak boleh lari dari medan tempur. Itu adalah dosa yang sangat besar. kecuali larinya sekedar ingin mengatur strategi atau bergabung dengan pasukan yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah berjumpa dengan orang-orang kafir di medan tempur, janganlah kamu lari dari mereka. Berperang, menang atau mati syahid. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memalingkan punggungnya, maksudnya lari dari medan tempur di hari ketika pasukan telah saling berhadapan, illa mutaharrifan liqitalin, kecuali orang yang sekedar mengatur strategi perang, dia enggak lari beneran, au mutahayyizan ila fi'atin, atau ingin bergabung dengan pasukan yang lain, maka itu diperkecualikan. Tapi kalau dia mau lari, dia telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan dia akan masuk ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi jemaah sekalian, ini adalah dosa besar. Kita harus tahu, harus belajar hukum-hukum jihad. Dan hukum jihad itu banyak. Ada sebagian orang, dia baru belajar bab pertama, keutamaan mati syahid. Begitu masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, dia ingin cepat mati syahid, langsung bom bunuh diri. Ini bukan ajaran Islam. Kalau kita pelajari jihad, yang sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ketujuh, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik, wanita yang tidak berzina, wanita beriman, sebagai seorang pezina. Ini adalah dosa besar. Kenapa disebut menuduh wanita pezina dosa besar? Bukan menuduh wanita dan laki-laki. Jawabannya, karena wanita yang paling banyak dituduh. Tapi dosanya sama saja kalau laki-laki yang kita tuduh. Jadi bukan berarti kalau menuduh laki-laki telah berzina berarti dosanya bukan dosa besar. Sama. Sama dengan makan riba. Kenapa disebut makan? Apakah harus makan baru dia berdosa? Kalau dia belikan mobil gak berdosa? Tidak. Itu karena kebanyakan orang dimakan. Gak ada bedanya dia makan atau dia belikan mobil, dia bangun rumah, sama dosanya. Iya. Allah telah mengingatkan juga dalam surat An-Nur ayat keempat. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menduduh wanita baik-baik sebagai pezina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi jemaah sekalian, ini hukum di pengadilan. Kalau menuduh wanita itu berzina, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Bahkan 4 orang saksi ini betul-betul melihat seperti timba masuk ke dalam sumur. Paham artinya? Timba masuk ke dalam sumur. Jadi enggak cukup dia melihat, mereka saya lihat masuk di kamar hotel. Enggak cukup. Jadi ini enggak main-main, ini tuduhan berat. Hanya kita sekedar melihat mereka lagi berduaan di kamar hotel, enggak bisa langsung dituduh berzina. Sampai melihat timba masuk ke dalam sumur. Seperti itu perumpamaannya. Kalau dia enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah, cambuk dia 80 kali. Kemudian jangan terima lagi selamanya persaksiannya. Lalu kata Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi hati-hati. Jangan asal menuduh tanpa bukti. Iya. Maka ini dosa yang sangat besar. Karena zina itu adalah dosa besar. Maka menuduh orang berzina adalah dosa besar. Inilah jemaah sekalian, 7 dosa yang membinasakan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk pertanyaan, saya persilahkan. Antum tulis pertanyaannya. Sebelum itu saya bertanya dulu. Ada hadiahnya. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, angkat tangan yang bisa jawab ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dua bahaya syirik dan dalilnya. Silakan akhi. Enggak apa-apa lihat catatan. Dalilnya? Enggak, dia dulu yang duluan. Kalau dia sudah enggak bisa jawab, baru yang lain. Gimana, Ahi? PR aja. Pas. Subhanallah. Siapa yang duluan tadi, Pak? Yang terdekat aja, kata panitia. Yang pertama, akan terhapus amalnya. Dalilnya, Ain asrata lahutan namaluk wala takuna namil fasirin. Masya Allah. Yang kedua, tidak akan diampuni dosanya. Dia bertobat. Dalilnya, inna Allah la yusra la yaghfiru. Dan inna Allah la yaghfiru dunuba. Ayyushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru ayyushrika bihi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Taib ahsan tabarakallahu fik. Yang pertama kata beliau amalnya terhapus. Dalilnya surat Az-Zumar ayat ke-65. Yang kedua tidak akan diampuni dosanya. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaan kedua, sebutkan 4 jiwa yang haram dibunuh. Yang baju biru. Ahsan tabarakallahu fik. Ya. Berapa lagi pertanyaan, Pak? 3 lagi ya. Ya. Ya, silakan. Masya Allah. Baik. Pertanyaan berikutnya, iya, apa dosanya atau apa ancamannya? Orang yang membunuh seorang muslim. Antum pakai. Ancamannya apa? Dan dalilnya? Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Iya. Itu ancamannya, itu dalilnya, hadis. Iya. Juga surat An-Nisa ayat 93. Iya, ahsan tabarakallahu fiik. Iya. Ancamannya membunuh orang kafir yang tidak halal dibunuh. Apa ancamannya? Silakan akhi. Tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari 40 tahun perjalanan. Jadi itu dosa besar. Iya. Apa ancamannya bikin macet jalan? Silakan, Akhi. Iya, ancamannya apa? Terhapus apanya? Amal jihadnya, Masya Allah. Terhapus amal jihadnya. Itu kalau dia berjihad. Hasan tabarakallahu fik. Habis hadiahnya. Masih mau lagi beli. Kita ucapkan jazakumullah khair kepada yang ngasih hadiah. Apakah sah solat Jumat jika tidak mandi Jumat? Solatnya sah. Dan menurut jumhur ulama, mandi untuk Jumat tidak sampai wajib. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ya. Minimalnya dia sunnah. mandi untuk sholat Jumat. Ya. Yang tidak sah kalau enggak mandi wajib. Misalkan berhubungan suami istri, kemudian lupa mandi wajib. Kapan dia ingat? Dah habis sholat Jumat, sholatnya enggak sah. Dia harus ulang lagi sholat zuhur sendiri. Ya. Batasan yang dikatakan anak yatim seperti apa? Kata para ulama, man mata abuhu wa huwa saghir. Anak yatim itu definisinya ayahnya wafat dan dia masih kecil belum balig. Jadi kalau yang wafat ibunya bukan disebut anak yatim. Kalau sudah besar bukan anak yatim lagi. Kenapa disebut yatim? Karena kehilangan orang yang seharusnya menafkahi dia. Tapi walaupun dia bukan anak yatim tapi dia masih butuh bantuan, maka kita memberi bantuan kepadanya juga termasuk kebaikan yang besar. Saya sering berpikir yang tidak-tidak. Hati hamba selalu berkata keluar dari Islam atau menyebut Allah yang tidak-tidak. Pertama, ini tanda hatinya beriman. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena setan mengganggu dia. Setan mengganggu hatinya, ingin merusak hatinya supaya dia murtad. Dimunculkan oleh setan pikiran-pikiran itu. Karena dia beriman. Kalau dia sudah kafir, buat apa setan melakukan itu? Pencuri gak akan masuk rumah yang sudah hancur-hancuran. Dia akan masuk rumah bagus. Dan Nabi SAW telah memberikan tuntunan. Ketika seseorang diganggu oleh setan dengan pikiran-pikiran seperti itu, Nabi SAW mengatakan, beliau berikan contoh. Setan mendatangi salah seorang dari kalian. Lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Ini bagaimana setan memunculkan syubhat di dalam benak kita, dalam hati kita. Maka, apa kata Nabi SAW? Pertama, falyantahi, hendaklah dihentikan. Jangan dia turuti bisikan itu. Buang semua pikiran itu. Kemudian, hendaklah dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jemaah sekalian, iman itu dibangun di atas dasar ilmu. Maka semakin kokoh keilmuan kita, iman kita pun semakin kuat, semakin susah setan menjerumuskan kita. Jadi orang yang kena bisikan seperti itu, dia masih beriman, tapi dari sisi keilmuan, dia kurang. Makanya ini jadi makanan setan. Hati-hati. Kuatkan ilmu, supaya iman menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah. Ucapkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau muncul pemikiran seperti ini, buang pemikiran itu, kemudian katakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Hada awalan. Sabakaka. Apa yang dimaksud dengan taghut? Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menjelaskan definisi taghut yang paling bagus. Kata beliau, taghut itu adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Seorang hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Itu namanya taghut. Bagaimana bentuk melampaui batasnya? Bentuknya ada tiga. Yang pertama disembah. Diberikan kepadanya sebagian ibadah. Yang kedua diikuti. Contohnya siapa? Para dukun. Para dukun yang diikuti. Yang sok tahu perkara gaib, lalu diikuti oleh orang, dipercayai oleh orang. Maka orang itu telah menjadikan dia sebagai taghut. Kemudian yang ketiga, pemerintah yang ditaati dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Perhatikan baik-baik kalimat ini jemaah sekalian. Kalau kita salah paham, kita jatuh pada pemahaman Khawarij. Pemerintah yang ditaati dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal itu adalah taghut. Apa yang dimaksud penghalalan yang haram? Orang-orang Khawarij enggak ngerti kaidah taghut ini. Penghalalan yang haram itu artinya bukan melakukan yang haram, tetapi merubah keyakinan. Tadinya dia yakini haram, lalu dia rubah keyakinannya jadi halal demi taat pemerintah. Sekarang kita berikan contoh. Ada sebuah pemerintah, pemerintah daerah kah atau pemerintah pusat, mengeluarkan izin kepada kafe khamar atau pabrik khamar, padahal sudah jelas haram. Maka sekarang kita lihat apa sebab mereka berikan izin. Kalau mereka mengatakan bagi kami khamar itu sudah halal, mungkin di Makkah gak apa-apa, haram hukumnya di sana, tapi di sini halal. Kita kan Islam Nusantara, di sana Islam Arab. Kalau dia mengatakan demikian, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebab yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Tapi kalau dia mengatakan, saya yakin khamar haram, tapi mau bagaimana lagi? Kalau saya gak ngasih izin, nanti saya didemo, saya dilengsarkan, atau rakyat saya butuh kerja, tapi tetap saya yakin ini haram, maka dia disebut pelaku dosa besar, bukan kafir, bukan taghut. Harus dibedakan. Iya. Sama dengan orang yang minum khamar, sebanyak apapun dia minum khamar dan dia masih yakin haram, dia disebut pelaku dosa besar. Walaupun dia gak minum, tapi dia katakan bagi saya khamar ini sudah halal. Kenapa? Kata guru saya sudah sampai derajat hakikat, sudah makrifat, syariat gak berlaku lagi. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam karena menghalalkan yang haram walaupun dia gak minum khamar. Jadi itulah yang dimaksud dengan taghut, yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Jika saya berjualan pakaian, memberikan harga kontan dengan harga hutang berbeda, apakah itu termasuk riba? Jawabannya tidak. Bahkan kata Syekh bin Bas rahimahullah, menyerupai ijma ulama. Kalau kita menjual barang dengan dua harga, apabila cashnya beda dan kreditnya beda, jawabannya tidak. Karena pada akhirnya yang dipilih satu harga. Jadi dia tidak termasuk dalam hadis larangan jual beli dengan dua harga. Karena pada akhirnya yang dipilih satu harga, mau bayar cash atau kontan. Iya. Kata Syekh bin Baz bahkan menyerupai ijma. Walau tidak dipungkiri ada sebagian ulama yang mengatakan itu masuk dalam jual beli dua harga, tapi yang sebenarnya tidak. Wallahu alam, waktu sudah habis, mohon maaf. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.